بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته teman-teman dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah kita sudah sampai pada bab puasa. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan juga kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang sekarang membahas tentang pembatal puasa, gitu ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin walladhi iftiru bihi shaimu عشرة أشياء ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس والحقنة من أحد السبيلين والقيء عامدا والوضع في الفرج والإنزال عن مباشرة والحيض والنفاس والجنون والردة. قال المصنف رحمه الله تعالى والذي yang yuftiru bihi shaimu yang membatalkan puasa dengan hal tersebut asyratu asya ada 10 perkara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jagat, waalaikumsalam. Ada 10 hal yang membatalkan puasa. Ma wasala 'amdan ila al-jawfi. Apa yang masuk amdan secara sengaja ilal jawfi ke dalam rongga. Ini kita udah bahas ya. Artinya beberapa poin tentang amdan sengaja dan jawfi itu sudah kita bahas di beberapa bagian sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Ainuddin, Papua, ahlan. Ma wasala 'amdan ila al-jawfi, apa segala sesuatu yang masuk secara sengaja ila al-jawfi ke dalam rongga aw ra'si atau ke dalam kepala. Kepala karena bagian dari yang bagian tubuh juga yang punya rongga. Wal huknatu atau juga masuknya huknah jarum min ahadis sabilaini, masuknya jarum ke dalam rongga daripada lubang kemaluan depan dan belakang, gitu maksudnya. Wal qai'u 'amdan muntah, wal qai'u 'amidan muntah dengan sengaja, wal wadhu fil farji berhubungan badan, fil farji bertemunya dua kemaluan, maksudnya berhubungan badan antara suami dan istri. Wal inzalu an mubasyaratin, dan juga inzal itu keluar air mani, an mubasyarah karena sebab persentuhan, percumbuan, mubasyarah. Wal haidu dan juga haid, wal nifasu nifas, wal junun, wal riddah dan juga gila serta murtad. Jadi kalau 10 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi mana? Oh, min ahadis sabila. Ini dihitung dua, gitu ya. Ma wasala 'amdan idal jawfi, ma wasala 'amdan ila ra'si, ma wasala al-huqnatu, min ahadis sabila, ini dihitung dua gitu. Jadi sepuluhnya mawal sholah amdan ilal jufi satu, awil ro'si atau masuk ke kepala dua, awil wal hognatu atau juga jarum yang masuk min ahadis sabila ini dari salah satu dua lubang kemaluan itu dihitung dua nomor gitu. Wal qai'u amidan wal wad'u fil farji wal inzalu an mubasharatin wal haidu wal nifas wal junun wal riddah. Idza shahha shaumu kata Imam Taqiyuddin Al-Haitsami rahimahullah, idza shahha shaumu, kalau puasanya sah bi syurutihi dengan segala syaratnya, wa arkanihi dan segala rukunnya, falibutlanihi asbabun, maka untuk membatalkan atau membatal puasa tersebut asbabun, ada banyak sebabnya. Minha di antaranya idkhalu ainin, di antara hal yang membatalkan puasa idkhalu ainin, memasukkan ain. Ain itu sesuatu yang terlihat gitu ya. Minadh-dhahiri, dari bagian luar badan, dari luar badannya, ilal jawfi, ke dalam jawf, ke dalam rongga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke dalam rongga. Wa arada syekhu bil jawfi, dan yang dimaksud oleh syekh bil jawf, Syekh Abi Syuja maksudnya, bil jawfi, dengan rongga, al-batn, yaitu perut. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan rongga dalam hal ini adalah perut dan segala jalur yang mengarah ke situ. Apa namanya, mulut. Nah, ini kan jalurnya langsung ke dalam perut. Mawasu idkhalu ainin, memasukkan ain, sesuatu yang terlihat. Dan terlihat dengan kasat mata ya. Kalau sesuatu itu terlihat tidak dengan kasat mata, artinya dengan sesuatu yang harus pakai alat mikroskop misalnya, itu bukan ain namanya. Jadi ain itu yang terlihat oleh mata orang biasa. Walihada, dan karena itulah kemudian dzakarahu mu'arrafan, Syekh Abi Syuja menyebutkannya mu'arraf. Mu'arraf itu ma'rifat. Ma'rifat itu pakai alif lam. Jadi yang dimaksud al-jawf di sini sudah ditentukan. Al-jawf di sini artinya batn, perut begitu. Walihada, dan karena itulah dzakarahu mu'arrafan, disebutnya dalam bentuk mu'arraf, ada ma'rifah, ada alif lamnya al-jawf. Falihada, maka karena ini juga, sagolahu ba'da dhalika, dia pantas. Sago itu sebenarnya boleh ya, dalam bahasa, secara bahasa itu boleh, tapi di sini pantas. Falihada, karena itu pantas saja bagi si syekh, bagi Syekh Abi Syuja, menyebutkan setelah itu zikir ruasi, menyebutkan kalimat kepala. Karena kalau kepala itu maksudnya lubang rongga yang ada di kepala, kuping, hidung. Ini rongga yang ada di kepala. Sedangkan mulut, iya ada di kepala, tapi dia ujungnya ke dalam perut. Gitu. Wal hukna tuh, dan juga dia sebutin hukna untuk bagian kemaluan depan dan belakang. Dia nyebutnya maki hukna. Karena al-jawf, yang dimaksud al-jawf itu sudah diartikan sebagai perut. Maka untuk mata, untuk hidung dan kuping disebut dengan istilah ar-ra's, kepala. Karena dia adalah lubang rongga yang ada di kepala. Jadi bagian tubuh yang ada rongganya di kepala ya hidung, kuping. Gitu. Sedangkan mulut betul ada di kepala, tapi dia arahnya langsung ke perut, maka ini yang disebut rongga. Nah, ada dua lubang lagi yang belum disebut, lubang depan dan lubang belakang, maka disebut dengan wal huknatu min ahadis sabilaini, dan juga adanya jarum. Karena dulu biasa ya, sudah muncul kedokteran yang menggunakan jarum dimasukkan ke dalam kemaluan. Itu kemaluan depan juga sama ya, kalau perempuan habis dioperasi itu kan masih kencingnya pakai itu apa namanya, pakai selang, masuk itu kemaluan sejenis jarum. Ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi afif, Pak Erwin, ahlan. Wa minha, dan juga di antara yang membatalkan puasa. Jadi ini menegaskan kita bahwa ada 7 lubang terbuka yang memang menjadi patokannya ulama Syafi'i. Jadi ulama Syafi'i mengatakan 7 lubang tersebut adalah sesuatu yang paten gitu, dan semua sepakat tentang tujuh lubang tersebut. Tujuh lubang itu membatalkan puasa jika memasukkan ke dalam lubang tersebut. Wa minha, dan juga di antara yang membatalkan puasa, al-qai'u amidan, muntah secara sengaja. Amidan, secara sengaja, fa innahu mubtirun, sesungguhnya muntah dengan sengaja itu mubtirun, membatalkan puasa. Wa fihi, dan dalam hal ini ihtiras, disebutkan amidan sengaja, fihi ihtiras, itu sebagai bentuk pengecualian, an ghairil amidi, dari orang yang tidak sengaja. Wa qad marra daliluhu, dan dalil sudah lewat. Sudah lewat ya. Wa minha, dan juga di antara yang batalkan puasa, al-wat'u, yaitu wat', yaitu berhubungan badan, fil farji, di kemaluan. Jadi kalau bercumbu enggak. Kalau tibang pegang-pegangan, kemudian dia cium pipinya, dia cium dagunya, dia cium itu, tidak membatalkan puasa. Tapi jelas itu merusak nilai pahala puasa. Jadi percumbuan itu tidak membatalkan puasa, karena yang batalin itu adalah menggaulinya dan keluar air mani, nanti dijelasin gitu. Minha al-wad'u fil farji, yaitu berhubungan dengan pasangan di kemaluannya. Kama taqaddama, sebagaimana yang sudah telah lewat. Wa kadza, dan nah ini di sini ada perbedaan nih, ada teks, coba di apa yang dilihatin. Pak Iwan mungkin beda nih. Pak Jagat, wa kadzal inzalu, dan begitu juga batal puasanya dengan inzal, keluar air mani, yakni khurujul mani, yang dimaksud inzal adalah keluar air mani, bil ijma atau bila jima. Di teks saya sih bil ijma. Bil ijma ya benar juga, tapi bila jima juga ya benar, cuman iya enggak ada yang salah, tapi kita jelasin ntar. Jadi yang membatalkan puasa itu wata, berhubungan dengan pasangan di kemaluannya. Artinya khitan ketemu khitan. Kemaluan laki-laki bertemu dengan kemaluan perempuan. Kalau percumbuannya tidak melakukan itu, maka puasanya tidak batal. Tapi jelas mengurangi nilai pahala yang sudah ada. Bil ijma. Ada beberapa teks itu yang bukan bil ijma, tapi bila jima. Jadi kan watak betul batalin puasa kita sepakat. Wa kadza, dan begitu juga al-inzalu, keluar air mani, yakni keluar air mani bila jima, tanpa ada percumbuan. Maksudnya tanpa ada apa namanya bil ijma. Di sini juga bil ijma gitu. Bil ijma itu ya ingin menegaskan bahwa seluruh ulama sepakat keluar air mani itu membatalkan puasa, dan itu betul ya. Dalam hal ini benar ya. Apa keluar air mani artinya mengeluarkan air mani dengan sengaja itu batalin puasa, semua sepakat. Bil ijma maka ijma. Tapi kalaupun ada teks yang bila jima, keluar air mani tanpa berhubungan badan, itu juga benar. Ingin menegaskan bahwa yang batalin puasa itu bukan cuma jima, tapi keluar air mani tanpa jima itu juga batal. Cuman kurang pas ya, karena ada beberapa orang yang keluar air maninya tanpa jima itu, tapi bukan batalin puasa, seperti orang yang mimpi, kan gitu mimpi. Nah, maka yang benar memang bil ijma, tapi kalaupun ada teks yang bila jima itu juga tidak salah, cuman ditambahin bila jimain ghairi ihtilamin, tapi selain ihtilam gitu. Keluar air mani bila jima batalin puasa, ghair ihtilamin, selain karena sebab mimpi basah. Karena kalau sebab mimpi basah enggak batal puasanya. Wa qawluhu, dan perkataan, mudah-mudahan paham. Wa qawluhu dan perkataan Syekh Abi Syuja'an, mubasyaratin, dari percumbuan, dari persentuhan, yakni yang maksudnya sawa'an kana haraman ka ikhrajihi biyadihi aw ghairu muharramin ka ikhrajihi biyadi zawjatihi aw jariyatihi. Jadi yang dimaksud dengan keluar air mani tanpa jima, arti keluar air mani batalin puasa, itu keluar air mani an mubasyarah, yang terjadi karena mubasyarah. Mubasyarah itu bisa diartikan percumbuan, bisa diartikan persentuhan. Artinya dia enggak jima, cuman dia bercumbu. Karena cumbunya itu kemudian keluar air mani, puasanya batal. dia tidak berjima, dia juga tidak bercumbu, tapi dia melakukan mubasyarah, gerakan tangannya. Gerakan tangannya melakukan persentuhan, melakukan sentuhan, melakukan yang membuat dia terangsang sehingga keluar air mani, itu juga batal puasanya. An mubasyarah itu dari persentuhan atau dari percumbuan. Yakni yang dimaksud mubasyarah, sawa'an kana, baik itu haraman, persentuhan yang haram, ka ikhrajihi biyadih, seperti dia mengeluarkan dengan tangannya sendiri. Aw ghairu muharramin, dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i memang haram, tapi dalam beberapa mazhab onani itu kan bukan sesuatu yang diharamkan bagi muhsan, bagi orang yang sudah menikah. Tapi bagi yang tidak menikah haram. Kalau enggak salah Imam Ahmad ya. Ente tahu enggak Fif? Imam Ahmad bin Hanbal itu menghalalkan onani kalau enggak salah begitu ya. Nah, ada sebagian teman-teman kita yang bilang onani itu enggak batal. Enggak, onani itu batal. Memang sih enggak ada teksnya. Teks dalilnya mana kalau onani itu batalin puasa? Ini ntar disebutin bisa. Nah, jadi bagus ya baca kitab ulama tuh biar kita ngerti. Biar ketengen. Jadi, kalau dalam mazhab Syafi'i, onani dengan tangan sendiri haram. Ini di luar dari Ramadan ya, itu haram. Tapi sebagian ulama mengatakan onani dengan tangan sendiri itu halal. Sa'an kana haraman ka ikhrajihi biyadis, baik itu percumbuannya, persentuhannya haram, seperti dia mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, au ghairu muharramin, atau mubasyarah, persentuhan yang tidak haram. Seperti apa yang tidak haram? Ka ikhrajihi biyadi zaujatih, seperti dia mengeluarkan air maninya dengan tangan zaujatihi, istrinya, au jariyati, atau tangan jariyah. Jariyah itu budak perempuan. Jadi budak perempuan kan adalah salah satu wanita yang memang anaknya jadi merdeka gitu. Anaknya jadi merdeka. Kadza qala ba'du syurah, begitulah yang disebutkan oleh sebahagian pensyarah pensyarah ulama, pensyarah kitab-kitab matan. Wa wajhul iftari, ada wawnya enggak? Apa langsung wajhul iftar? Kalau ada wawnya ya enggak apa-apa, enggak ada wawnya juga sama. Jadi, tapi kalau enak tuh wa wajhu, ada wawnya itu. Nah, ini kan kemudian Imam Taqiyuddin menjawab pertanyaan kita semua nih. Katanya jima batalin puasa. Iya, kita tahu jima batalin puasa. Jelas tuh ada hadis Nabi Muhammad juga marah sama orang yang berjima di siang hari Ramadan begitu. Cuman kalau keluar air mani pakai onani, batal puasanya dari mana? Kan ibadah puasa itu ibadah ritual, ibadah yang harus butuh wahyu untuk menetapkan segala hukumnya. Mana wahyunya kalau yang namanya onani itu batalin puasa gitu? Nah, baru dijelasin nih, nggak ada wahyunya ya. Di sini juga nggak ada wahyunya, cuman pas saya baca nggak ada wahyunya itu kurang enak. Jadi enggak ada wawunya lah, berarti kadza qalahu ba'du syurah, begitulah yang dijelaskan oleh banyak atau sebahagian para pensyarah kitab matan titik. Wajhul iftari, dan dalil wajh itu enaknya disebut apa ya? Kenapa kemudian membatalkan di sini nih masalahnya? Wajhul iftari, argumentasi kenapa puasa bisa batal karena sebab keluar air mani dengan tangan itu, annal maqsudal a'zam, bahwasanya maksud utama, tujuan utama minal jima'i, daripada berhubungan badan, al inzal, yaitu keluar air mani. Kan emang itu yang dituju. Kan ya, tujuannya orang berhubungan badan ya keluar air maninya. Karena ketika selesai keluar air mani sudah tidak lagi punya kekuatan untuk berhubungan badan. Maka adanya hubungan badan itu punya tujuan, apa tujuannya? Keluar air mani, kan begitu. Fa idza haruma al-jima, kalau jimanya haram, wa aftar, dan dia membatalkan bila inzal, walaupun tanpa inzal, tanpa keluar air maninya, kana al-inzalu aula, maka keluar air mani itu lebih utama daripada jima itu sendiri. Artinya onani atau keluar air mani dengan tangan membatalkan puasa, dalilnya adalah bab aulawiyah, kias aulawi. Dalam bahasanya Imam Abi Hanifah itu kias jali. Kias jali atau kias aulawi dikiaskan kepada siapa? Kepada jima. jima itu aja haram, jima itu batalin puasa, walaupun enggak inzal, walaupun enggak keluar air maninya. Maka air mani yang mana dia adalah tujuan daripada ijma, tujuan daripada jima, ya berarti hukumnya lebih-lebih lagi gitu. Paham gak, Fih? Dasar bisa sih ya, sebab. Atau kalau orang Betawi bilang pasalnya, pasalnya ini batal gara-gara inzal, gitu. Jadi itu mimbabi aula, kias aulawi atau kias jali. Kias jali atau kias aulawi itu sebenarnya bukan bagian daripada kias. Cuman ulama nyebutnya kias. Dia namanya dalilul iktidho. Dalilul iktidho itu apa sih namanya? Seperti kan ketika ada teks Al-Quran mengatakan wala takun lahuma uff. Janganlah kalian berkata uff, ah, ih, kepada orang tua kalian. Terus ulama kemudian mengatakan keharaman memukul orang tua, padahal memukul orang tua itu tidak ada teksnya dalam Al-Quran. Nah teksnya itu maka ini wala takun lahuma uff, dan janganlah kalian mengatakan uff. Kenapa mengatakan uff haram? Ya Allah yang mengatakan demikian. Maka kalau uff saja diharamkan, memukul, mendorong, memaksa dan seterusnya itu mimbabi aula, itu jauh lebih keras daripada sekedar ngomong uff, maka itu juga diharamkan. Orang yang sholat, ninggalin sholat gara-gara tidur. Orang yang ninggalin sholat gara-gara lupa, wajib qadha. Nah, itu kan dalil jumhur ulama, maka orang yang ninggalin sholat bukan gara-gara lupa. Jadi ninggalin sholatnya sengaja, mimbabi aula, itu lebih utama untuk wajib qadha. Yang lupa kan gak berdosa, dia gak berdosa, dia wajib qadha. Apalagi yang ninggalinnya karena sebab wajib qadha, karena sebab tanpa lupa, itu lebih-lebih lagi kan gitu. Itu namanya kias aulawi. Jadi namanya kias ya, namanya kias, tapi itu bukan kias gitu. Ulama nyebutnya kias aulawi, tapi yang secara usul fikihnya itu disebut dengan istilah dalalatul iktidha. Dalalatul iktidha itu apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Ya apa? Dalil apa lagi? Apalagi orang ninggalin sholat gara-gara lupa aja wajib qadha, apalagi kagak lupa. Nabi itu maksudnya. Orang ngomong iya aja enggak boleh, apalagi make mukul orang tua. Ah, itu namanya dalalatul iktidha namanya. Atau kias jali gitu. Nanti nih jima ntar di akhir apa nanti ketemu teksnya begitu. Apakah jima yang tidak keluar air mandinya wajib kafarat? Kalau dia batalin puasa iya, kalau dia haram iya. Tapi apakah batal puasanya juga mewajibkan kafarat? Nah, nanti di akhir ya, atau nantilah begitu ketemu. Nanti ketemu nih Pak Erwin nih, sabar. Gitu. Pak Erwin tuh dari kemarin nanyanya tuh selalu tiga langkah lebih maju, tiga langkah. Bukan selangkah lagi tuh, tiga langkah di maju. Fa idza harumal jima'u wa aftar bila inzal. Kalau jima itu haram wa aftar dan dia membatalkan bila inzalin tanpa keluar air mani, kanal inzalu aula bidzalik. Maka keluar air mani lebih utama batalin puasa. Bidzalika karena sebab itu. Ya karena emang tujuan jima itu ya keluar air mani. Kan gitu. Emang mau nyari apa orang? Mau nyari senang kan, mau nyari terlampiaskannya syahwatnya. Terlampiaskan syahwatnya itu kan dengan apa? Standarnya keluar air mani. Maka keluar air mani itu menjadi tujuan daripada jima, yang kalau jimanya aja haram, ini lebih-lebih lagi. Nah, ada beberapa teman kita nih, kerabat kita yang bilang keluar air mani enggak batal. Nah, ini bahaya itu ya. Karena inzal itu keluar air mani kesepakatan ulama empat mazhab, saya khawatir itu ijma. Dan ini disebutin Imam Kafi Taqidin alisnya itu ijma. Ijma itu menyelisihnya dosa. Enggak boleh itu. Tadi yang enggak boleh. Wahtaraza syekhu bil mubasyarah, dan Syekh Abi Syuja ihtaras mengecualikan, artinya memberikan batasan bil mubasyarah dengan kalimat mubasyarah, percumbuan atau persentuhan, amma daripada idza anzalan, kalau dia keluar air mani bil fikri, dengan fantasi. Ya dia enggak ngapa-ngapain, dia tidak bersentuhan apa-apa, tapi kemudian dia berfantasi mikir. tadi di jalanan ketemu ada cewek cakep banget, pakai baju ini dipikirin, ah kamu nggak ramah nih, ah itu nggak batal tuh. Awil ihtilam itu juga, atau juga karena mimpi basah, itu tidak batal. Wala khilaf annahu la yuftir, dan tidak ada perdebatan bahwasanya keluar air mani yang seperti itu tidak membatalkan puasa, karena keluar air maninya tanpa mubasyarah. Wala khilaf annahu la yuftiru bidzalika, wad'a ba'dhum al-ijma' 'ala dzalik, dan idda'a mengklaim sebagian ulama Syafi'i bahwasanya ijma' tidak ada batal puasanya keluar air mani karena sebab mimpi basah dan fata. Tapi ini ijmanya enggak benar ya. Dakwa klaim ijmanya keliru, dalam arti justru ternyata ada sebagian ulama yang mengatakan keluar air mani dengan fantasi itu batal puasa juga. Kalau ihtilam itu jadi perdebatan juga. Tapi intinya ijma tentang hal ini enggak ada begitu. Makanya disebut wadda'a, mengklaim. Idda'a ba'duhum, sebagian ulama Syafi'i mengklaim bahwa ijma, adanya kesepakatan dalam hal ini, yaitu tidak batalnya puasa dengan keluar air mani karena sebab mimpi atau juga berfantasi. Tapi klaim ijma ini dibatalkan. Bengong jorok. Baru dengar lagi tuh, Fit. Udah lama tuh gak dengar tuh. Jadi klaim ijma itu dibatalkan oleh faktanya sebagian ulama Syafi'i ada yang membatalkan puasa, orang-orang yang kayak gini, yang bengong jorok itu. Wa amman naqahu min al haidi, sedangkan bersih daripada haid wan nifasi dan juga nifas, faqad naqala an-Nawawi, Imam Nawawi telah menukil al ijma'a, ijma kesepakatan, ala anna sihhata saumi, bahwasanya keabsahan puasa, mutawakkifatun ala faqdihima, bahwasanya sahnya puasa itu mutawakkifah, bergantung ala faqdihima, atas ketiadaannya. Jadi kalau haid dan nifas itu bukannya pembatal puasa, tapi juga penghilang syarat sah puasa. Karena syarat sah puasa itu bergantung ketidakadaannya dia. Kalau dia ada berarti puasanya enggak sah. Kalau dia nggak ada berarti puasanya sah. Jadi sebenarnya haid dan nifas itu ya bisa dibilang pembatal, karena kalau dia keluar di tengah-tengah puasa kan jadi pembatal. Tapi pada intinya bahwa haid dan nifas itu adalah sesuatu yang merusak syarat sah puasa. Maka itu kata Imam Nawawi, sihhatul shaumi, keabsahan puasa itu mutawakkifatun, bergantung kepada ketiadaan haid dan nifas tersebut. Falau toro afi asna isaumina, kalau seandainya lagi puasa, toro. Falau toro, kalau seandainya muncul, kelihatan, fi asna isaumi, di tengah-tengah puasa, lagi haid gitu, maksudnya perempuan biasa begitu ya. Dia dari malam udah niat, kemudian pagi puasa, berangkat kerja, berangkat ngajar ke pasar, ngurusin rumah. Tiba-tiba keluar itu darah haidnya, toro. Batal, maka puasanya batal. Falau toro afi asna isomi, kalau haid dan nifas itu muncul di tengah-tengah bulan puasa, di tengah hari puasa, batalah puasanya batal. Wa kaza, dan begitu juga lau toro ajununun, kalau muncul gila, junun, gila. Gilanya muncul, auridatun atau murtad, batalah saumu, maka puasanya batal. Lil khuruji an ahliyatil ibadah, karena orang gila dan orang murtad itu sudah keluar dari kelayakan status ahli ibadah. Ahli ibadah orang yang ibadahnya layak diterima. Nah, itu dia keluar. Karena sebab apa? Karena sebab ya tadi gila. Orang gila enggak layak beribadah. Orang murtad juga tidak layak beribadah. Maka kalau itu berada atau muncul di tengah-tengah siang Ramadan, tiba-tiba dia murtad begitu. Lagi Ramadan tiba-tiba nyembah apa? Nyembah batu dulu ada batu ponari. Dulu ada batu ponari gitu ya. Ya namanya zaman susah, lagi corona, kerjaan gagak punya, kebutuhan banyak kan begitu. Tiba-tiba ada yang nawarin. Nih bisa nih, lu pegang batu dapat duit lu. Pegang batunya dua sekali dapat 100.000. Kalau nyium wah dapat 1.000.000. Kalau pegang sambil peluk bisa 100 juta. Kan ya, fenomena apa namanya masalah ekonomi negara kelas 3 model Indonesia kan gitu, munculnya orang-orang yang memberikan jalan solusi pendek bagi orang-orang yang kesusahan. Makanya dulu rame tuh ada apa Dimas siapa Viv? Dimas Kanjeng. Wah, itu kan rame tuh ya. Dimas Kanjeng yang bisa menggandakan uang. Wah, itu diminati. Kenapa? Ya emang kalau polemiknya negara kelas 3 kayak kita tuh begitu. Kerjaan susah, pemerintahnya gagal peduli. Model Uganda begitu kan, dulu kan begitu. Model Uganda, negara-negara kelas 3 kan, udahnya miskin, pemerintahnya korup. Akhirnya di bawah, bingung nyari solusi kemana. Muncul orang-orang kayak Dimas Kanjeng. Itu kalau di kampung, kalau di kota apa masalah? Investasi bodong. Sama tuh. Di kampung gayanya Dimas Kanjeng nyari duit tambahan, kalau di kota nyari duit tambahan lebih elit, makai investasi, cuman investasi bodong. Ditawarin sama orang nih, invest sama gua nih. Lu kalau naruh 100.000, minggu depan jadi 1.000.000. Ah, apa bedanya sama Dimas Kanjeng? Kan sama aja. Dibego-begoin. Lu tapi kalau lu naruh 200.000, bisa 2.000.000 nih. Tapi kalau lu naruh langsung 1.000.000, bisa 10.000.000 tuh. Wah, itu. Kemarin yang di Bekasi itu pakai jenglot. Nah, itu kan emang ujian iman. Emang masalah negara kelas 3 kayak kita tuh ya begitu. Ekonominya rendah, pemerintah korup gitu. Maka laku tuh kayak model-model begitu, dukun-dukun begitu. Sampai di jenjang sepak bola kan juga begitu. Ya kan, sepak bola di negara-negara kelas 3 Afrika tuh kan masih banyak yang pakai dukun-dukun begitu. Itu konflik polemik dari dulu sama begitu ya. Maka itu kuatin iman. Kuatin iman bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita sendirian kan. Dia murtad tiba-tiba lagi puasa dia murtad. Walau tara igma'un nuzir, kalau seandainya lagi tengah-tengah puasa igma kemudian dia pingsan. Nuzir, maka dilihat. Lil, puasa nih dari malam dua niat, kemudian subuh sahur, setelah subuh puasa sampai tengah hari, katakanlah jam 9, jam 10, igma, dia pingsan. Nuzir, maka dilihat. Inistauroko, kalau pingsannya itu mengambil sejami'an nahar, seluruh siang. Istauroko jami'an nahari, seluruh siang, seluruh waktu puasa itu habis buat, apa namanya, buat pingsannya dia. Fahal yasihu shaumuhu, apakah puasanya sah amla atau tidak? Al azhar, pendapat yang paling zahir, annahu in afaqa fi lahzatin minan nahar, kalau dia bangun fi lahzatin, di waktu yang sangat sebentar. Lahzat itu cuma sebentar, sebentar banget dia melek dikit. Gua tadi napa, lu pingsan, dia pingsan lagi, pingsan lagi, sah shaumuhu minan nahari shah, kalau dia bangun sebagian kecil lahdhah, sebagian kecil daripada siang, shah puasanya sah. Wa illa, tapi kalau dia enggak bangun sama sekali dari mulai subuh emang udah pingsan begitu ya, fala, maka tidak ada puasa, tidak sah puasanya. Dari mulai maghrib subuh gitu ya, habis sahur gitu. Nah, salah makan kan ada beberapa orang yang punya penyakit kalau salah makan langsung brok gitu. Ya, makan biasanya teratur, cuman pas lagi sahur karena lagi buru-buru atau enggak sempat masak, makan seadanya, ternyata makannya salah tuh. Punya alergi. Habis makan karena alergi, pusing, kepentok pintu jalannya, pingsan. Belum azan subuh udah pingsan. Pingsan sepanjang sehari, maka dia tidak dihitung sebagai puasa. Kenapa? Karena sepanjang hari dia pingsan. Tapi kalau pas itu pingsan, kemudian jam 10, jam 11 ditepok-tepok bangun. Bangun. Gua kenapa tadi? Pingsan. Dia pingsan lagi. Puasanya sah. Karena dia bangun di ada sebahagian siang dia dalam keadaan sadar. Itu kalau pingsan tuh ya. Jadi kalau pingsannya sepanjang siang, artinya dalam waktu subuh sampai maghrib pingsan terus-terusan, puasanya enggak sah, enggak dihitung puasa. Tapi kalau ada bangun sedikit doang gitu, maka puasanya sah. Walau nama, dan kalau seandainya ada orang ta'ain takab ni depan, orang tidur jami'an nahari sepanjang siang dari mulai subuh sampai maghrib dia tidur, boleh? Ya kagak boleh sebenarnya, kan ada wajib sholat zuhur, wajib sholat asar, wajib sholat subuh dia. Cuman kan ini urusan puasa. Nah, ini juga termasuk informasi bagi kita semua bahwa ibadah puasa itu ibadah yang punya rukun dan syarat tersendiri, dia tidak berkaitan dengan ibadah yang lain. Ya katakanlah ada orang puasa tapi enggak sholat, ada orang puasa tapi enggak bayar zakat, itu kagak ada urusan sebenarnya, puasanya tetap sah. Cuman dia dosa gara-gara kagak zakat, dia dosa gara-gara enggak sholat. Tapi puasanya bukan urusan sholat apa enggak sholat. Puasanya itu dia nahan lapar dari subuh sampai maghrib, udah itu doang. Udah itu doang. Kalaupun di dalamnya dia enggak sholat, ya itu beda urusan. Cuman puasanya tetap sah. Walau nama jami'an nahari, kalau seandainya ada orang tidur sepanjang siang, illa lahzatan, tapi cuman sedikit bangun, sedikit doang. Ya bangun jam cuman jam 12, lihat jam berapa ini? Jam 12. Wah, masih lama buka. Eh tidur lagi. Fa innahu la yadurru bil ittifaq, itu tidak membahayakan puasanya. Tidak membahayakan dalam arti puasanya tetap sah bil ittifaq secara kesepakatan. Jadi orang kalau siang sepanjang hari Ramadan sah puasanya, sah. Yang penting dalam sebagian siang itu dia bangun, walaupun cuma sebentar, puasanya sah bil ittifaq secara kesepakatan semuanya. Wa tawatturu riddati, mana tadi? Eh, bukan nih. Kelewat nih, Fir. Eh, kelewat nih. Walau nama jami'an nahari fal yasihu shaumuhu, apakah sah puasanya? Kila kalakal igma. Kita ulang. Salah. Ya, ada baris yang kelewat. Walau nama jami'an nahari fahal yasihu shaumuhu, kalau dia tidur di seluruh siang Ramadan, apakah puasanya sah? Kila, dikatakanlah tidak sah. Kal igma, seperti pingsan. Kalau sepanjang siang dia puasa, sepanjang siang dia tidur dari subuh sampai maghrib, maka itu ada sebagian ulama mengatakan lah enggak sah puasanya, itu kal igma seperti orang yang pingsan. Wasahi, akan tetapi pendapat yang sahih annahu la yadur. Tidak ada masalah orang tidur sepanjang siang, yang penting kan dari malam dia niat. Bedanya orang pingsan sama orang tidur kan, orang tidur makan tetap dapat kewajiban, artinya di ahliyatul ibadahnya itu masih dapat. Ya buktinya kan kalau dia bangun dia wajib ngerjain sholat, kan begitu. Jadi wasahihu annahu la yadur, bahwa yang pendapat yang sahih bahwasanya orang yang tidur sepanjang siang dari subuh sampai maghrib puasanya tetap sah, yang penting semalam dia niat. Kenapa tetap sah? Li baqai ahliyatil khitab, karena tetap dalam dirinya itu ada apa istilahnya, titah perintah itu tertuju juga kepada orang-orang yang tidur, begitu. Jadi bedanya orang igma hilang akal, tapi tidur kan enggak hilang akal. Maka khitabnya tetap berlaku kepada orang yang tidur. Karena khitabnya tetap berlaku, maka ibadahnya pun tetap sah. Walau nama jami'an nahari illa lahdho, dan kalau dia tidur sepanjang siang illa lahdho, cuman sedikit aja dia bangun, fa innahu la yadur, itu tidak masalah, tidak membatalkan puasanya bil ittifaq secara keseluruhan. Artinya secara kesepakatan enggak, tidak ada masalah. Waturuwu riddati, dan turuwu itu muncul. Tiba-tiba muncul riddah. Murtad. Itu mubtilun, itu membatalkan puasa. Lil khuruji, karena kalau sudah riddah itu mengeluarkan dirinya an ahliyatil ibadah, dari kelayakan beribadah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjut di episode besok nih. Wa yustahabu fi shaumi salah satu asya. Sunnah puasa tiga perkara, juga termasuk kita akan jawab nih teks besok ini. Itu juga memberikan kita informasi tentang riwayat berbukalah dengan yang manis-manis. Apakah betul itu dari Nabi Muhammad SAW? Kalau saya yakin itu enggak. Nabi Muhammad enggak pernah ngomong begitu. Tapi Nabi Muhammad makan kurma ketiga buka, iya. Tapi Nabi Muhammad nyuruh buka makan yang manis-manis, enggak ada gitu. Nah besok ada nih, siapa yang mulai-mulain ngomong begitu, lalu apakah betul atau tidak, insya Allah di teks selanjutnya. Nah tadi ya soal Pak Andi Ainuddin itu, apakah jima yang tanpa inzal, jima tanpa keluar juga wajib kafarat. Wajib kafarat karena standarnya jima yang menyebabkan kafarat itu bukan inzal atau tidak inzal. Standarnya itu khitannya masuk ketika dia sedang puasa di tengah hari Ramadan, yang keempat dia sadar itu lagi puasa. Ini empat standar di mana dia wajib kafarat. Jima artinya khitan ketemu khitan, betul. Yang kedua, bagi orang dia sedang berpuasa, dia bukan orang yang buka. Artinya kan kalau dia katakanlah di musafir, ketika dia sudah safar, dapat status safar, kan boleh itu dia buka puasa. Ketika dia boleh buka puasa kemudian dia jima, ya dia nggak dapat kafarat karena dia tidak merusak puasanya dengan jima. Yang dapat kafarat itu jima dan dia merusak puasanya dengan jima. Artinya dia orang yang puasa. Gitu. Yang ketiga, dilakukan di siang hari Ramadan. Gitu. Artinya kalau udah maghrib dilakuin, walaupun apa istilahnya foreplay-nya dari mulai ba'da asar begitu ya, tapi terjadi dukhulnya itu ba'da maghrib, dia kan enggak, berarti dia melakukan itu bukan di siang Ramadan. Nah, yang keempat, ma'adzikri shaumi, dia sadar kalau dia sedang berpuasa. Itu empat standar dapat kafarat. Yang kelima, satu lagi tambahan, kafaratnya hanya untuk laki-laki. Tapi nanti ada di sini ya, gitu. Jadi standar apakah keluar air mani atau tidak itu bukan jadi standar. Yang standar itu dari empat yang tadi. Khitan dukhul begitu ya, dukhul hasyafah, masuk seukuran pala kemaluan itu. Kemudian yang kedua, dia rusak puasanya, berarti dia orang yang sedang berpuasa. Maka orang yang tidak sedang berpuasa dia berjima enggak ada masalah. Kemudian yang ketiga, itu dilakukan di siang hari Ramadan. Yang keempat, dia sadar bahwa itu sedang berpuasa begitu. Itu berkaitan dengan, tapi nanti lebih jelas lagi nih, dhobit yang dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Ahlisin itu lebih cakep lagi begitu. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya, insya Allah kita lanjut begitu ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi nih kasus Dimas Kanjeng yang lain gitu ya. Ya habis kita ya udahnya miskin, kita dihadapkan dengan public figure yang tiap hari pamer kekayaan, kan itu yang dari dulu kita omongin kan. Orang kaya di Indonesia itu adalah orang yang paling kita benci, tapi juga kita paling kita senangi. Orang senang lah, tapi orang juga benci. Gitu. Adanya apa namanya ketimpangan sosial. Ya begitulah. Gak tahu ya, kita negara kita tuh udah nyampe kelas 2 apa kelas 3. Kayaknya sih masih kelas 3. Karena negara berkembang, gitu. Developing country gitu. Jadi selalu begitu masalahnya. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Dan saya mohon koreksi bagi para teman-teman sarjana muslim, bagi para asatidz, bagi para guru-guru kami, bagi para tokoh masyarakat, bagi ajengan, bagi para kiai, yang jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui WhatsApp pribadi, atau juga bisa melalui Telegram, Instagram pribadi yang kami punya gitu. Dan saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya sudah mendapatkan itu dari banyak teman-teman sebelumnya dan juga banyak dari para guru yang mengikuti sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.